to tady podle mě to online se hodí. O ten co věl, to Praha Downtown. Vorda e d'arte, Slamat Ulan Kahun. temuk diapotit Pak Mahmud. Kau tersenyum tersipu, aku pura-pura malu, dan kita mulai saling tanya jawab. Malam Sabtu ku jemput, rok minimu menyambut, ku ajak kau ke laut, lihat pemandangan bagus, namanya laut. Angin pasti kencang, rokmu berayun, naik turun. Di atas pasir.

dan gelak tawa dan aku benci. Dan aku rindu. rangkai kata untuk bicara. Dinding pun tertawa karena ku hanya diam. Dan membesok ingin ku make diriku sendiri yang tak berputik di depanmu. Ada yang tak bergerak, ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Anak Bapak Kades dan si Tejo jejaka baru aja mudik. Berdua saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak ke

yang pakai kumis. Padahal aku udah nyoba semua obat. Ya pakai salep, vitamin, malahan pakai arang. Aku muak, aku benci, ingin marah, ingin pergi ngeliat tingkahmu. Lirik sana, lirik sini, geo kanan, geo kiri, kayak ayam kampung. Matamu liar, kalau lihat cowok yang tegap kayak pohon palem. Rambutan yang juga tegap. Padahal aku udah daftar program sehat, ya ikut fitness, aerobik, senam dan angkat besi. Selam bersama.

mendekat sepanjang hari. Dan bukan hanya dalam mimpi, kau tetap tersenyum dengan sejuta kasih hati. Ingin mengucap pasti, terima kasih. Kesal, benci, dan caci maki, tapi kau tak pernah tergoda jadikan alasan dendam di hati. Terima kasih untuk kasih sayangmu yang kau tanam. dari botol plastik karena punya ibu hanya untuk aku. Sambut mentari hangat terasa di dada, seakan membelai manja. Aku tak peduli

Sakit dahulu, senang pun tak datang. Malah waktu kemudian berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang. Malah waktu kemudian berakit-rakit kita ke hulu. Bersakit dahulu, senang pun tak datang. Alamat kemudian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang. Alamat kemudian. Tak mau mengucap segala kelebihanmu, bukannya aku tak harus menghujani kata setia padamu. Bukan karena atau telah berkurang kasih sayang ini, yang terasa mengering tanpa bunga kata lah berulang kali. Ku siapkan waktu yang terbaik akan memberi beribu kata mesra kepadamu, juga seribu mimpi

tersimpan satu ambisi yang tak mungkin datang sendiri. Bukanlah waktu yang kan memberi semua mimpimu, tapi tetap darimu.